Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Di pelajaran tadi haram terbagi berapa? Terbagi dua ya. Ada haram lidzati dan ada haram karena wasilah. Kalau haram lidzatihi itu enggak boleh dilakukan kecuali posisi apa? Darurat. Adapun kalau haram lil wasilah boleh dilakukan ketika hajah. Kemudian dicontohkan bayul araya ya, bayul araya. Masih ingat bayul araya? Antah. Gitu ya. Bai'ul araya diharamkannya karena wasilah. Wasilah kemana? Lah, wasilahnya wasilah kemana? Kepada riba, ya. Riba apa? Riba fadl, riba fadl. Nah. Baik. Kita lanjutkan insyaallah bait selanjutnya. Qala musannifu hafizahullah taala in yaqtarin hadarun ma'al mubihi fal hadaru aula minhu bitarjihi. Kaidah ini tak terangkan dulu makna kaidah, nanti baru kita baca ulang. Kita baca ulang. Tadi dijelaskan kalau dua mafsada lagi tabrakan, nggak mungkin kecuali harus mengambil salah satu dari keduanya. Maka diambil yang mana ini? Yang paling kecil, yang paling ringan. Ingat lo ya, ketika tabrakan lo ya, kalau bisa dikompromikan tidak mengambil kedua-duanya, gak usah diambil, ngapain diambil. Tapi ini gak bisa, harus dipilih salah satu dari keduanya. Kemudian yang kedua, ketika tabrakan ada dua maslahah dan gak bisa dikompromikan dua maslahah tadi, maka disuruh ngambil apa? Hah? Yang paling besar, yang paling banyak maslahatnya. Kaidah yang kita akan baca nanti adalah bertabrakan antara maslahah dan antara mafsadah. Mafsadah dan maslahah tabrakan. Jelas? Mafsadah dan maslahah itu tabrakan. Ya. Maka kaidah asal ketika maslahah dan mafsadah bertabrakan dalam posisi sama-sama, dalam posisi sama, maka mafsadah itu ditolak. Nah, menolak mafsadah itu lebih diutamakan daripada melakukan maslahah. Istilah mereka darul mafsada muqaddamun ala jalbil maslahah, menolak mafsada itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahah. Tapi ingat kaidah ini terpakai ketika posisinya ingbat tasawi, ingda tasawi, ketika sama. Jadi nilainya 50, masaha 50, mafsada 50. Sama-sama 50-nya. Posisi sama-sama 50%, 50%, maka kaidahnya dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha. Akan tetapi, jikalau maslahanya lebih banyak dibandingkan dengan mafsada, mafsadanya paling 30%, maslahanya 70%, maka tetap dimenangkan maslaha daripada mafsada. Jikalau mafsadanya 70%, maslahanya 30%, maka dimenangkan apa? Mafsada daripada maslaha. Itu udah kaidah ma'lumah. Kaidah yang kita pakai nanti, yang kaidah yang kita pelajari nanti adalah posisinya sama, 50%, 50%. Maka semisal ini didahulukan secara mutlak, secara mutlak ketika sama ya, ketika sama 50%, 50%, maka yang lebih didahulukan adalah apa? Mafsada. Membendung mafsada itu lebih aula daripada mendatangkan maslaha. Baik, perhatikan di sini. Kenapa kalau 50 sama 50 itu kok lebih didahulukan mafsada? Sebab syariat itu memelihara di dalam membendung mafsada itu lebih diutamakan daripada maslahatnya. Jadi muslim seorang hamba itu kalau bisa jangan menjalankan larangan. Itu yang paling bisa. Jadi Islam lebih memperhatikan poin-poin jangan sampai seorang hamba melakukan mafsada dibandingkan dengan maslahah. Jadi kayak kata Imam Suyuti dalam kitab Asbah wa Nadhair, bahwasanya ya tadi i'tina usyari bil manhiyati itu lebih aula daripada jalbil masalih. Perhatiannya syariat terhadap perkara-perkara manhiyat yang dilarang alias mafsada itu lebih didahulukan oleh syariat daripada mendatangkan maslaha. Dan perlu diingat lagi yaqulullah azza wajal ketika Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ini juga dipakai dalil oleh sebagian para ulama bahwasanya khamr wal maisir, khamr dan judi itu ada maslahatnya dan juga ada mafsadanya. Ada maslahatnya dan ada mafsadanya. Tapi syariat tetap melarang apa? Mengharamkan yang namanya khamar wal maisir. Mengharamkan khamar wal maisir. Khamar dan maisir. Jelas ini khamar dan maisir. Baik, lepas daripada itu, taruhlah hukum rokok. Hukum rokok. Kita tidak punya adilah tentang haramnya rokok. Kita hanya memiliki rokok itu ingda mereka ada maslahatnya dan ada mafsadanya. Kalau memang mafsadanya lebih banyak daripada maslahatnya, jelas dilarang, dong. Jelas dilarang. Kira-kira maslahatnya lebih banyak atau mafsadanya? Gak mungkin insya Allah ya. Paling banter mafsadanya lebih banyak daripada mafsadanya. Kalau begitu keadaannya, jelas dilarang. Tapi kalau 50-50, maslahatnya ada 50%, mafsadanya ada 50%. Maka kaidahnya apa? Dar'ul mafsada, membendung mafsada lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahah. Itu kesimpulannya, kita baca. In yaqtarin. Jikalau yaqtarin, berbarengan. Hadarun berupa larangan. Berupa larangan dan dia adalah mafsadah. Naam, ma'al mubihi, bersama apa-apa yang membolehkan. Jadi satu perkara ini memiliki dua hal yang membolehkan, yaitu ada maslahatnya dan ada yang melarang, yaitu mafsadah. Jadi ada satu perkara ini memiliki dua poin. Poin pertama, al-mubih, yang membolehkan. Mafhum? Sehingga di situ ada maslahatnya. Dan di situ ada pula yang namanya apa? Al-muharrim, yang mengharamkan, yaitu mafsadah. Berarti ada di situ maslahah dan di situ ada mafsadah. Maka fal hadaru, maka larangan, yaitu mafsada, aula minhu, lebih layak minhu dibandingkan dengan maslahah, bitarjihi, untuk diambil. Berarti fal hadaru, maka larangan berupa mafsada, naam, aula, lebih layak, lebih pantas, minhu, dibandingkan dengan maslahatnya. Larangan tadi, mafsada tadi, lebih layak, bitarjih, untuk diambil. Makna bait, sebagaimana kita sebutkan tadi, terkumpul di dalam satu perkara, hal yang membolehkan dan hal yang mengharamkan. Terkumpul dalam satu perkara, hal yang membolehkan, yaitu ada maslahatnya, dan hal yang mengharamkan, yaitu ada mafsadanya. Mafhum ya? Terkumpul dalam satu perkara. Maka kaidahnya apa? Yurajjahul muharram, lebih dikuatkan hal yang mengharamkannya. Hal yang mengharamkannya lebih dikuatkan yang namanya mafsadanya. Jelas ya kawan? Jelas? Naam, fahuwa kaidah dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha. Kemudian kaidah tadi sudah dijelaskan apa? Itu ketika ingdat tasawi 50%. Baik, kemudian fuqaha memberikan contoh di satu kampung, misal contoh ya, dijelaskan di situ satu kampung. Kampung itu hanya ada 10 wanita. 10 wanita tok, saking sedikitnya. Salah satu dari 10 wanita ini adalah saudara minar radha'ah, saudara sesusuan. Ternyata tidak diketahui manakah saudari saya? Manakah saudari saya minar radha'ah? Jelas, terkumpul di dalam perkara ini hal yang membolehkan dan hal yang melarang. Hal yang membolehkan apa? Wanita 9 itu adalah asalnya tidak mahram, ya kan? Terkumpul lagi hal yang apa? Yang mengharamkan, yaitu apa? Saudari sesusuh. Maka fuqaha dalam kasus yang semisal ini apa? Diharamkan, ghulliba at-tahrim. Berarti 10 wanita itu jadi haram bagi dia. Mafhum kan? Karena apa? Karena terkumpul di situ al-mubih wal muharrim, yang membolehkan dan yang mengharamkan. Sama aja dengan baju. Baju di dalam satu kamar, atau kita punya baju, kaos. Ya, yakin salah satu dari kaos tadi itu adalah ada yang najis. Di sini ingat 50%. Maka jangan dipakai semuanya. Jangan dipakai untuk sholat semuanya. Ghulliba janib al-muharrim. Sebab nanti kalau andai kata salah satu darinya antum pakai dan ternyata itu adalah yang najis, maka kan enggak sah sholatnya. Ala qawli jumhur al-ilm. Maka terkumpul keadaan yang demikian itu dihukumi enggak boleh. Sama saja, ada daging, yang satu daging bangkai, yang satu daging sesembelian. Antum enggak bisa membedakan mana tadi daging yang sembelian dan manakah daging yang apa? Yang apa? Naam. Jikalau antum memiliki yakin yang ini 70%. Ini berarti kan yang tidak bangkai 70%. Yang ini 30%. Apakah makan kaidah darul mafsadah? Tidak. Tidak. Antum ambil yang punya murajihat. Ambil 70% tadi. Adapun ini khalas, enggak usah dianggap. Tapi permasalahan kita jikalau 50% keadaan yang ada, maka ghuliba, dimenangkan janibul muharrim, maka enggak usah dimakan. Mafhum ya ikhwan? Jelas, ana ingatkan di sini. Jadi kaidah darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah, menolak mafsadah itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahah. Hadza laisa ala al-itlaq, tidak secara mutlak, tapi perinciannya adalah ketika apa? 50 sama 5 50. Kemudian seterusnya terkumpul maslahah dan mafsadah, cuma maslahahnya lebih daripada mafsadah. Maslahahnya lebih daripada mafsadah. Kaidahnya gimana kaidahnya? Lebih didahulukan apa? Maslahahnya kan daripada mafsadahnya. Contoh. Nabiyuna alaihi salatu wassalam, ketika ada seorang rajul yang musyi'u salatuhu, jelek salatnya, ya toh? Hadis ini lewat ini. Ya kan tadi kan? Datang seorang rajul ke masjid, lalu bersalama ala Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian dia salat, kemudian datang kepada Nabi, apa kata Nabi? Fa'sholli fa'innaka lam tusholli, kamu itu salat lagi kamu. Kamu itu belum salat. Karena tuma'ninanya tidak ada kan? Baik. Kemudian setelah itu Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, si rajul ini sampai tiga kali. Nabi datang lagi kedua, sholli, karena kamu itu belum salat, sampai tiga kali. Berarti kan pada rajul ini. Nabi alaihi salatu wassalam melihat si rojul tadi itu sudah enggak benar sholatnya, tapi Nabi biarkan aja kan, enggak ditutup sama Nabi kan, dibiarkan sama Nabi sampai tiga kali, baru diang kepada Nabi, ya Rasulullah ajari aku enggak bisa sholat kecuali sholat ini. Perhatikan di sini, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam naam membiarkan posisi sholat dan posisi dia melanjutkan sholatnya dalam keadaan sholatnya yang demikian itu. Nabi gak tegur, Nabi udah berhenti kamu sholat, gak benar sholat kamu itu. Nah, di sini terkumpul maslahah dan mafsadah. Terkumpul maslahah dan mafsadah. Apa maslahatnya? Tegur dong, biar tidak mengulang sampai tiga kali. Ya kan? Itu masalahnya. Apa mafsadahnya? Lo sudah sholat batal kok masih diteruskan? Itu mafsadah. Sholatnya sudah batal, diteruskan batal. Itu mafsadah. Tapi kenapa Nabi alaihissalatu wassalam biarkan coba? Kenapa? Karena Nabi alaihissalatu wassalam memandang maslahatnya lebih dibandingkan dengan mafsadah. Jadi enggak main 50-50, tapi apa? 70 banding 30. Makanya Nabi membiarkan. Karena apa? Karena naam fa innahu ablaghu fit ta'lim wa ta'lum. Dengan membiarkan kondisi semisal itu sehingga dia bertanya, itu lebih dalam di dalam pengajaran dan belajar. Biar dia belajar gitu kan. Jadi itu yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Lebih mantap di dalam pengajaran, lebih mantap di dalam belajar biar tahu dia itu salahnya, biar nanti dia belajar sungguh-sungguh, kan begitu. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam biarkan. Gitu loh ya, gitu loh. Jadi terkumpul padanya maslahah dan mafsadah. Begitu pula Nabiuna alaihi salatu wassalam ketika melarang puasa wisol. Puasa wisol. Kan membiarkan para sahabat wisol. Baru mereka sudah enggak mau, sudah enggak mampu lagi, khalas mereka berhenti. Fa iqrarun nabi, pengikraran nabi alaihi, tahu puasa wisol, Pak? Harusnya maghrib itu kan berbuka makan. Dia mau nyambung aja. Nyambung terus. Nyambung. Sampai sahur. Ya. Nanti kadang sahur enggak? Enggak apa? Enggak sahur. Terus nyambung terus. Ketika itu. Ketika Nabi alaihissalam an shaumil wisal. Nabi itu melarang puasa wisal. Para sahabat masih wisal. Di sini maslahah mafsadah. Mafsadahnya. Wong dilarang kok saya terus. Ini mafsadah. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam memperhatikan masalah cobaan dewi kalau kuat. Maka ini ablaq fi jazr, lebih mantep di dalam pengartikan cobaan kalau mau. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam tahu bahwa mereka tidak akan mampu melanjutkan wisolnya. Makanya Nabi dibiarkan saja, bukan karena Nabi Yuna alaihi salatu wassalam membolehkan wisol, tidak. Akan tetapi Nabi Yuna alaihi salatu wassalam membiarkan itu dalam rangka lebih mengambil banyak maslahatnya, berupa dia tidak akan mampu dan dicoba saja kalau mampu. Nah, semisal itu barakallahu fikum. Jadi terkumpul padanya maslahah dan terkumpul padanya mafsadah. Tapi lihat dulu. Kalau memang maslahatnya lebih dibandingkan mafsadah, dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Jelas? Nah. Kemudian juga diambil juga seorang Arabi kencing di masjid, yang kita poin hadis yang kita baca kemarin tadi pagi ya. Seorang Arabi kencing di masjid dibiarkan oleh Nabi, itu terdapat maslahah dan terdapat mafsadah. Apa mafsadahnya? Mengkencingi tempat masjid dikencingi itu mafsadah. Apa maslahatnya? Pelunakan hati. Nanti kalau ditamper Arabi nanti, aduh Islam kayak gini katanya. Maksud Nabi kayak gitu. Nah, ta'liful qulub, pelunakan hati. Kasus ini berarti ada maslahah, ada mafsadah, ya kan? Apa mafsadahnya? Melunakkan hati. Lunakkan hati. Lunaknya hati. Apa mafsadahnya? Masih dikencingi. Terkumpul padanya maslahah dan terkumpul padanya mafsadah. Tapi Nabi Yuna alaihi salatu wassalam membiarkan karena melihat maslahahnya diam dan membiarkan itu lebih banyak. Jelas? Tiga contoh ini cukup insya Allah. Bahwasanya ketika satu masalah ada maslahah, ada mafsadah, lihat dulu Pak ya. Kalau maslahahnya lebih, tetap diambil maslahahnya. Tapi kalau mafsadahnya lebih daripada maslahahnya, jelas lebih dikuatkan mafsadahnya. Kalau 50-50 maka apa? Darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Jelas? Alhamdulillah ya. Paham Pak jenengan Pak? Hah? Paham enggak Pak? Jenengan paham? Paham Pak ya? Khair insyaallah. Pak yang kacamata 2 paham 3, paham insyaallah. Hah? Enggak ada pertanyaan? Baik. Nah, insyaallah dengan belajar bahasa Arab insyaallah setelah ini semangat belajar bahasa Arab ya. Semangat belajar bahasa Arab insyaallah memudahkan. Insyaallah, Mak. memudahkan. Tapi kalau enggak belajar bahasa Arab itu yang susah. Yang susah ya. Semangat insyaallah, semangat. Tapi insyaallah sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan setelah asar insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.